صلى الله عليه. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بيناها لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. بشروا أقوامهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا. حتى أناد ارفع وستعطى وقل يسمع لقولك نجم فهرك بانا. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا جنانا. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد هباك الله منه حنانا. ولسوف يعطيك فترضى جل من معت تقاصر أنا طولنا. بالله كر ذكر وصف محمد كيما تزهان القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أنا مادح المختار كيف أضام وجواره للتائبين سلام. أنا مادح المختار كيف أضام وجواره للتائبين سلام. أنا مادح المختار كيف أضام وجواره للتائبين سلام. أنا مادح المختار كيف أضام وجواره للتائبين سلام. وكعبة للعاشقين وروضة للهائمين وللهداة سلام. وكعبة للعاشقين وروضة للهائمين وللهداة سلام. للهائمين وللهداة سلام. أنا مادح المختار كيف أضام وجواره للتائبين سلام. أنا مادح المختار كيف أضام وجواره للتائبين سلام. شمس الهدى بدر الدجى علم التقى وبنوره تتقاصر الأعلام. شمس الهدى بدر الدجى علم التقى وبنوره تتقاصر الأعلام. المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. المسك فاح المسك فاح لما ذكر بشرنا رسول الله النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء وتمم الله مقاصدنا الله الله وزلعنا جميع الهم الله الله في بركة النور شافعنا الله الله وطوى فضلها لينا عم الله الله وبس بذكره مشاربنا وكم من أنله علينا وكم تفضل وكم أنعم وكم تكرم وكم أنعم المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء عاش إلهي يخيبنا الله الله وله مواهب علينا جل الله الله عسى بفضله يعاملنا الله الله من العطب والغضب نسلم الله الله في جنة الخلد يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرم صلوا على من به سدنا على فصيح كذا أعجب المسك فاح المسك فاح صلوا عليه لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم شحم بني عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا صلى الله عليه واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنا صلى الله عليه فهناك قف واعلم برفعه لإسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم الهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. للظهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاد فأسرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي وبيان كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع هانا صلى الله عليه. وقبيل فجر أبرز الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فما لا نور النواحي برسول الله وما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك صدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحيم الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام مرحبا يا الله ربي فاغفر من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حمد الضرى وآله وصحاب ما سنشع صلى الله على صلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Daun salam dibuat campuran bubur. Daun salam dibuat campuran bubur. Yang jawab salam ana doakan panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil ijadi minal 'adam wa atba'a dzalika bi ni'matil imdadi min khazainil judi wal karam. فسبحانه وتعالى لا نحصي ثناؤه كما يسر وألهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيبك الأعظم وعبدك الأكرم وكنز جودك المطلسم وبحر فيضك المطمطم وعلى آله وأصحابه ينابيع العلم والحكم. أما بعد، حضرة الحبائب الشرفاء والأساتذة الفضلاء والحاضرون الأعزاء، yang sama kita muliakan, yang kita hormati pembina majlis Al-Jabhah Front Pembela Islam Sayyidul Walid Al-Habib Al-Da'i Ilallah Sayyid Umar bin Alawi As-Sagaf Hafizahullah wa Ra'ah ومتعنا الله بطول حياته. Para habaib, para asatidah yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Tamu kita Al-Ustaz Dr. Haji Abdul Samad LCMA PhD. Sini banyak hadir para asatidah Al-Ustaz Ta'al Tattaqwa dan Ustaz Ali. Ada Ustaz Salhas, ada Ustaz Imran, ada tamu kita dari jauh dari Jawa Timur, Temboro, Al-Ustaz Abdul Wahab Asy'arani, Habib Gasim, para asatidah yang lain, Habib Mustafa, ada yang datang dari Prabu Mulih, ada yang datang dari Banyu Asin, ada yang datang dari Mubah. Subhanallah. Malam hari ini Fujaatul Khair. Allahumma inna nas'aluka min Fujaatil Khair. Satu doa yang sering kita panjatkan, kita minta dalam doa kita, minta kepada Allah Ta'ala kejutan yang baik. Dan hari ini adalah kejutan terbaik yang Allah Ta'ala berikan. Seyogianya malam hari ini rutinitas di markas DPD Front Pembela Islam adalah kajian kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah Bil-Aqidah Al-Firqatin Najiyah Lil-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith yang langsung dibawakan oleh guru kita Al-Habib Umar bin Alawi As-Sagaf. Dan pada hari ini merupakan maram penutupan sementara karena kita menjelang bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya maulidal mustafa yalli maqamak azim asa bijahin nabi yahsul shifa listaqim mashi kama majma'il maulid yujallil kurub dhawakat taubatak yal asi idha batatub ذا وجد أوبتك يا شارد إذا بتأوب ذا جمع لا شك تغفر به جميع الذنوب. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Berkah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan perkumpulan ini, sebagaimana tema kita pada acara yang lalu bersama UAS, Maulid datang, Corona hilang. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tentunya kami mohon maaf. Mulai dari undangan, mungkin ada yang ngasong, apa tidak diundang? Karena majelis taklim memang tidak perlu pakai undangan. Habib Umar bin Alwi As-Sagaf ini setiap minggu, bahkan kadang lebih dulu datang, bukan kadang, memang tiap majelis beliau datang lebih dulu bahkan dari yang mau ngaji. Jadi kalau kita ngajinya 8.30, 7.30 Habib Umar sudah sampai di sini. Ini kami berharap insyaallah beliau senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan beliau kekuatan untuk terus membimbing kita. Dan subhanallah malam hari ini Ustaz Abdul Samad ada di tengah-tengah kita. Itu malam hari ini dua bintang kita ini. Tidak akan kita lewatkan kesempatan untuk kita mendengarkan nasihat-nasihat beliau. Kita persilahkan kepada sahibul majlis Al-Habib Umar bin Alwi As-Segaf untuk memulainya. Dilanjutkan dengan guru kita Al-Ustaz Haji Abdul Samad. Namun saya tanya dulu sama hadirin, sampai jam berapa? Habib Umar, sampai subuh Habib Umar. Jamaah sampai subuh, setuju? Antum sampai subuh, kita duluan pulangnya. Fa alaihi fala tafaddal mashkura. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Al-mukarramun wal-muhtaramun, para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatid yang alhamdulillah atas izin perkenan Allah subhanahu wa ta'ala malam ini bisa berada di tempat ini dalam acara ikhtitam majlis mingguan kita dan juga mengawali peringatan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga antum-antum sekalian dalam kondisi sehat wal afiat, diberi pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada era sekarang ini mereka, para kiai, para asatid, para ulama, dalam sorotan yang begitu apa tajam, dan tentu terutama adalah tamu kita yang terhormat al-akh al-mujahid ad-da'i fi sabilillah al-ustad ad-doktor al-haj Abdul Samad LC MA apalagi ustaz BSD. Tapi yang terpenting beliau adalah minal ulama, min warasatil anbiya, yang mendapatkan warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal gelar-gelar dunianya, ya untuk dunia itu penting. Tapi untuk mungkar nakir enggak penting. Karena mungkar nakir tidak akan tanya kepada kita, ya doktor, ya profesor. Tidak akan dibawa embel-embel itu. Kalau memang dibawa, maka syughat talqinul mayyit harus dirubah. Harus ada ya profesor doktor. Tapi walaupun yang meninggal profesor doktor, talqinul mayyit ya Abdullah. Wahai hamba, hamba Allah. Dan alhamdulillah, malam ini adalah malam istimewa karena beliau bisa bersama-sama kita walaupun Habib Mahdi tadi faj'ah au fuj'ah by insiden yang baik, insiden yang menguntungkan buat kita sekalian. Tidak ada kata lain dari Al-Fagir selaku pengasuh majlis Al-Jabha. Satu majlis yang dulu saya ngobrol dengan Imam Besar Al-Habib Da'ilallah Al-Mujahid fi sabilillah Muhammad Rizik bin Hussein bin Shihab Hafidhullah wa Ar'ah. Saya mau masuk dalam kelompok Front Pembela Islam, tapi saya mau bikin majlis terlebih dahulu. majelis untuk Front Pembela Islam. Karena pepatah Arab mengatakan faqidu syai la yu'ti, seseorang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberi sesuatu. Bagaimana kita akan jihad fi sabilillah kalau kita sendiri enggak ngerti apa itu jihad, apa itu berjuang? Karena jihad dalam tema kita sekarang ini adalah al-ga'im bihuquqillah, mendirikan, melaksanakan, menerapkan apa yang menjadi hak Allah, kewajiban kita selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Indonesia yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, tapi yang mujahid itu minoritas, mujahid fi sabilillah. Kalau mujahid membela perutnya banyak, ya. Saya sering mengatakan, saya bicara selaku umat Islam, untuk orang Islam, dimanapun kalian posisinya, mau berada di TNI, berada di Polri, berada di tempat-tempat yang lain, selama Anda beragama Islam, pada akhirnya Anda bertumpu kepada keislaman Anda. Sekali lagi, Mukar dan Nakir tidak akan menyebut wahai jenderal, apalagi yang kopral. Tetap, dan pertanyaannya bukan sila pertama apa, tapi yang ditanya adalah marrabbuka, waman nabiyuka, waman imamuka, wama qiblatuka, wama ikhwanuka. Kalau ketika dalam pertanyaan yang kelima, siapa saudaramu, Anda menjawab Donald Trump, maka bukan sikap yang enak yang akan diterima, tapi akan terkena pukulan. Gak percaya, mati. Oleh karena itu, alhamdulillah, jadi ilmu itu muqaddam. Di era kita sekarang itu al-ilmu afdalu minal amal. Bahkan Imamul Haddad mengatakan al-alim fi kulli hal afdal wa ahsan minal jahil. Orang pintar itu di era kita sekarang ini lebih bagus daripada orang jahil. Karena yang tahu akhlakul karimah adalah orang pintar. Tidak ada orang bodoh yang akhlaknya benar, itu tidak ada. Oleh karena itu, Anda jangan mengatakan wongnya alim, tapi akhlaknya tidak bagus. Itu pernyataan propaganda, provokatif. Tidak ada orang jahil yang akhlaknya benar, itu tidak ada. Karena kejahilan itu sendiri bukan min akhlakil karimah. Oleh sebab itu ilmu, kajian itu harus tetap digalakkan. Kalau sekedar fawaid-fawaid, itu memang perlu untuk memperhalus jiwa-jiwa kita, pemikiran-pemikiran kita, tindakan-tindakan kita. Tapi Islam bukan hanya mau'idhatul hasanah. Islam ada ahkam, Islam ada jihad, Islam ada penerapan-penerapan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus dimengerti dan diajarkan di setiap majelis-majelis ta'lim. Kalau tidak, maka akan ada banyak missing, sesuatu yang hilang dari Islam. Ini yang kemudian fenomenanya terlihat di era kita sekarang ini. Ketika masalah ekonomi, ketika masalah politik, responnya 100% bahkan lebih. Tapi melihat kebodohan umat, bahkan kadang asatidnya juga belum, kalau dalam istilah saya, balighu anni walau ayah, itu bukan berarti Anda hanya tahu satu ayat, tapi itu dalam kesempatan. Anda harus hafal 6666 ayat. Anda hanya punya waktu hanya satu ayat. Bukan satu ayat kemudian Anda bawa keliling dunia. Karena Anda akan ketinggalan informasi dan informasi. Oleh sebab itu Allah mengatakan, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah Anda ke dalam Islam. Bawalah kehidupan Anda ke dalam Islam secara kafah, komprehensif. Jangan ini Anda masuk ke dalam Islam, yang ini bukan is, itu memang maunya mereka, kaum munafikun yang sering memusuhi agama is, Islam. Oleh karena itu, alhamdulillah, meskipun malam ini adalah malam ikhtitam, tapi bukan berarti kegiatan masalah thalabul ilmi itu berhenti. Ikhtitamnya, khatamannya hanya nanti malam minggu, Sabtu malam minggu, kita akan memulai tradisi tahunan kita, yaitu Maulid Arba'in. Dan insyaAllah, Al-Ustaz Da'ilallah, Dr. Abdus Samad, LCMA, juga kalau dalam jadwalnya, ada jadwal di majelis Mas Furoh insyaallah di BKKB. Tapi tetap kita menggunakan apa yang dianjurkan oleh, bukan cuma oleh oleh pemerintah, sesungguhnya Islam juga menganjurkan kita ikhtiar untuk menjauhi segala wabah, segala penyakit yang sekarang sedang gencar-gencarnya dengan COVID-19 atau COVID-19. Para hadirin yang saya muliakan, tentunya saya tidak akan berlama-lama. Saya hanya berpesan. Pesan ini sebetulnya saya dapat postingan dari saudara saya yang di Pekalongan, dari makalah Asy-Syeikh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ini merupakan makalah yang luar biasa. Asy-Syeikh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu mengatakan, la takul inna fulanan la ya'rifuni illa indal hajah. Kalian jangan suka mengatakan, si fulan itu kenal aku ketika ada maunya. Ya. Saya baru dapat nomor WA, ibaratnya nih, ya. Mahdi, saya lagi bangun musola, mau minta sumbangan. Lalu saya WA, tak, gitu loh. Hai Mahdi, baca. Ya. Sekarang aja WA, nak minta jangan begitu. Balqul, tapi katakan, alhamdulillah alladhi akramani liqadai hawaijin nas. Balqul, alhamdulillah alladhi akramani liqadai hawaijin nas. Tapi katakan, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan aku dengan bisa memenuhi hajat-hajat manusia. Jadi tidak ada istilah apa? Kesempatan dalam kesempitan. Sudah anak omongi begini, masih belum nyumbang. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi al-afu, barangkali selama saya mengkaji, dan sebetulnya kajian ini Ustadz sudah hampir selesai. Ya. Sudah hampir selesai, nanti ganti kitabnya apa ya nantilah. Kita berhenti selama arba'in, dan sekali lagi yang aktif di majelis jabhah ini juga aktiflah di masjid arba'in. Ini al-afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Habib Umar bin Alwi As-Saghaf, luar biasa beliau menyampaikan kepada kita nasihat-nasihat. Ini Habib Umar juga adalah pembina Yayasan Amanatul Mustafa yang membina Tahfidzul Quran lil Banat. Silakan, siapa yang ingin memberikan bantuan pembangunan musalla untuk Tahfidz Al-Quran Banat, dan insya Allah itu jadi cahaya kuburan kita. Putra putri beliau adalah para talabatul ilim. Ini dua di belakang ini. Baru pulang dari, masih wangi bau tarim. Putra putranya lulus cum laude. di Jami'atul Ahqaf Hadramut Tarim. Jadi itu anak macan, bapak macannya ada di atas kursi. Innama hadza syibil min dzakal asad. Mudah-mudahan insyaallah beliau dan putra-putrinya diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Senantiasa insyaallah diberkahi ilmu-ilmu beliau dan terus membimbing kita insyaallah. Amin ya rabbal. Sebelum kita mendengarkan tausiah Ustaz Abdul Samad, beberapa hal saya sampaikan. Yang pertama, sepanjang Ustaz Abdul Samad menyampaikan tausiah, saya himbau kepada semua, tidak usah live Facebook atau streaming melalui handphone Anda masing-masing. Habisi kuota, bay. Kuota sudah melinyo sago, ada duit pas-pasan, habis, bay. Jadi mending bagikan dari DL Media atau dari Ustaz Abdul Samad official. Kemudian juga ada nanti pernak-pernik, silahkan. Yang nak beli kaos segala macam, saya tidak tahu di mana tempatnya. Karena tadi saya masuk, di depan sudah penuh. Silahkan nanti dilihat. Ada juga yang mau parfum, ini Asyikul Mustafa ini. Hadra Asyikul Mustafa punya Asyik Parfum. Insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi semua dari usaha-usaha kita. Sebelum dilanjutkan, ada tugas rutin. Biasa tugas rutin ini digawikan oleh Ustaz Kemas Ali. Fa'alaihi falatafadzal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika rabbi yahdurun nama ba'du. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Sadaqallahul azim. Al-Mukarram al-Muhtaramun, yang sama-sama kita hormati guru mulia kita Habib Umar Alwi bin Assegaf yang hadir di tengah-tengah kita selaku pengasuh Majelis Al-Jabahah, yang pada malam hari ini adalah ikhtitam sementara karena menyambut Maulid Arba'in yang akan segera dimulai malam Ahad nanti kalau tidak salah. Guru kita yang mulia datang jauh-jauh dari Pekanbaru, Al-Mukarram al-Muhtaramun Ustaz Dr. Abdul Somad LC MA PhD. Wah, agak lengkap malam ini sebutkan. Soalnya cuma Nana nyebutkannya, kalau malaikat tidak nyebut ke, kata Bi Umar tadi. Jadi biar Nana yang nyebutkannya. Sahibul Markas, Habibana Mahdi, Muhammad Sahab, Asatidzah Maspuro, segenap para habaib, para kiai yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. InsyaAllah atas izin Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ana ini mewarisi almarhum Ustaz Taufik Asnuri. Jadi kalau Ana lah tegak, siap-siaplah ngelok kantong, sorban siap-siap jalan. Karena kalau anak tegak SPD, spesialis penggalangan dana. Okay. Jadi sudah diinjuk dokter spesialis anak ini, spesialis penggalangan dana. Ya. Baik Bapak Ibu, kawan-kawan semua, para jamaah semua, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Ana sebenarnya agak kurang sehat ini. Ana dari minta ijazah sama Habib Mahdi baca maulid dia ulami, ana tiap malam tidak pernah lupa baca itu. Setiap balik ana sebelum tidur selalu baca. Tadi malam jebol. Tadi malam kelewatan bib ana bacanya. Pagi tadi sore waktu ngawan niwas ana masuk angin tadi sebenarnya. Jam 3 lah tadi kurang lebih ana turun, ana masuk angin, ana minum antangin tadi 2. Ana sadar rupanya ana kelupuan baca maulid semalam bib. Ana dari minta ijazah sama Habib Mahdi tidak pernah lewat baca maulid dia ulami. Kalau ana tak terkejar malam bacanya, ba'da subuh dari masjid ana selalu baca. Dan baru tadi malam ana lupa. Ana sadar waktu ana disakit ke tadi. Padahal ana sehat sebenarnya tadi. Ini sampai sekarang masih keringat dingin ana. Bukan keringat dingin takut ceramah, bukan aku ni. Memang masuk anginan. Bapak kawan-kawan semua insyaallah dimuliakan ya Allah, sedikit saja masalah Maulidur Rasul, masalah Maulid kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya selalu menceritakan kisah ini bagaimana Abu Jahal ya, yang selalu diceritakan oleh guru kita Ustaz Somad ya, Abu Lahab. Beliau yang bersedekah membebaskan budak ketika lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, azabnya setiap hari Senin diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau ini paman Rasul, bencinya bukan main sama Rasul. Tapi waktu Rasul nak lahir, dia pesankan sama budaknya, kau intip ke ponakan aku. Kalau dia lahir, jingok ke betino apa lanang. Jingokkan, ditunggukan sama budaknya. Begitu ibunda Rasul SAW melahirkan Rasulullah, diintipnya, dijingoknya lanang, lari dia ke apa namanya Abu Lahab. Tuan-tuan, ponakan kau lanang. Begitu dapat kabar bahwa Rasul SAW ini lahir, Abu Lahab ini senangnya bukan main. Senangnya bukan main, bahagianya bukan main. Lalu dia katakan kepada budaknya, sejak saat ini kau kubebas jadi seorang budak. Gara-gara wasilah sedekah budak itulah. Budak itu mahal kalau zaman dulu. Kalau duit kita 50 jutaan kali lebih, kurang lebih sih kok budak itu. Oh, ya kamu ini budak kalau ini bukan budak itu, tapi budak Palembang tapi ya. Dibebaskannya oleh Abu Lahab ini tadi, setiap hari Senin azabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau ada paman, mamang kalau bahasa kita kali ya, dulur bapak itu mamang, benci dengan ponakan, Abu Lahab berarti itu. Ya, kalau ada mamang kamu benci dengan kamu, omong ya Abu Lahab berarti ya. Nah. Ada sejarahnya mamang benci dengan ponakan dari dulu ini. Nah, mudah-mudahan sedekah kawan-kawan untuk Maulid Nabi malam hari ini, insyaallah kalau Abu Lahab bayar azabnya diringankan oleh Allah, apalagi kawan-kawan setiap malam melok majelis, setiap malam berbuat kebaikan, cinta sama Rasul, insyaallah bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedekah dengan sedekah terbaik, siapapun malam hari ini yang bersedekah dengan sedekah terbaik, yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum pernah pergi haji dan umrah, mudah-mudahan dipergikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya penyakit, mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sempit, mudah-mudahan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bujang pengen berbini, mudah-mudahan dibini ke oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, bujang tua galo kamu ni, merangkap ketua bujang ya. Yang belum pernah berangkat umrah dan haji, mudah-mudahan diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapkan sedekah terbaiknya kawan-kawan panitia, siapkan selendangnya berjalan sambil diiringi salawat oleh guru kita Habibana Mahdi Muhammad Sahab. Kalatapad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua ikut sawas salam bismillah wa biladi rasulillah. Ya keras sawas salam bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي سلم ال من الآفات والنقمة. ومن هم ومن هم بأهل البدر يا الله. صلوا صلوا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. وصلي على النبي وصلي على النبي البر بلا عبد ولا حصر وآل سادات الغر بأهل البدر يا الله. صلاة الله صلوا سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله يريد فملا رسول الله بكتلاه untuk agama. Ayo angkat tangannya, Pak. Bangkitlah untuk negara. Satukan hati, satukan jiwa. Semua musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah. Berdarah untuk agama dan negara. Tercinta kematian, murah harganya. Maju, maju. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata. Takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur walau satu langkah. Wahai para pemudi pemuda, kibarkan panji al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. Yang semangat, maju pantang menyerah, walau bergelimangan darah. Berdarah akan menjadi saksi di sisi Allah. Mati syahid adalah hari raya. Maju, maju, ayo maju, ayo terus maju. Habisi pengkhianat bangsa, kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata. Takkan mundur walau satu langkah, Allah, Allah. Takkan mundur walau satu langkah. Ayo semua yang semangat. Wahai para pejuang agama, bangkitlah. Wahai para singa-singa Allah, bangunlah. Musuh sudah di depan mata, lawanlah. Kejayaan menanti kita, kejayaan menanti kita, kejayaan menanti kita. Takbir, yang semangat, takbir, takbir. Sallu ala nabi. InsyaAllah Habib Rizik segera pulang. InsyaAllah Habib Rizik segera pulang. InsyaAllah Habib Rizik segera pulang. Amin ya Rabbal. Kita persilahkan kepada guru kita Al-Ustaz Abdul Samad. Fa'alaihi falidhal mashkura. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kapal selam makan empek-empek. Yang tak menyambut salam umurnya pendek. Itu sekedar menjawab pantun Habib Mahdi. Karena tradisi orang Melayu pantun itu katanya mesti jawab. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adik-adik sekalian, malam ini duduk dengan para habaib alim ulama, bagaimana perasaannya? Senang, bahagia, tenang. Di mana letak bahagia, senang, tentram, adem, ayem, gemah, ripah, loh, jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman itu? Letaknya itu di hati kan? Kira-kira yang namanya rasa itu bisa tak diceritakan? Tak bisa. Kata terlalu miskin untuk bercerita tentang rasa. Oleh sebab itu, Allah selalu membuat perumpamaan, permisalan. Misalnya tentang masalah balasan pahala. Banyak. Sebanyak apa? Kamasali habbah. Seperti satu biji. Ambatat sab'a sanabil. Tumbuh 7 bulir. Wa fi kulli sumbulatin 100 habbah. Dalam setiap bulir ada 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Jadi seringkali Allah cerita, kokoh, kuat. Bagaimana kuatnya? Akarnya terhunjam ke dalam tanah, wa far'uha fis sama, sedangkan pucuknya sampai ke langit. Jadi banyak hal yang tidak bisa kita ceritakan, tapi bisa diwakili rasa itu oleh cerita. Jadi kalau ditanya, bagaimana rasa Usomat duduk di dekat Habib Umar As-Segaf itu, gimana rasanya? Mungkin kursi ini saya kasih kan. Jadi saya baru dari Lombok. Dari Lombok, sekotong menyeberang kami ke pulau namanya Gili Gede. Gili itu pulau kecil, tapi dia besar, disebut Gili Gede. Setelah itu dibawa lah saya ke tengah laut. Pinggang saya diikatkan besi bulat-bulat besar, tanya untuk memberatkan badan supaya tenggelam. Pakai kacamata, pakai oksigen, sampai di tengah laut saya pun diterjunkan dari sampan. Takut, cemas, kaki tak jejak ke bawah, ke atas tak berpegang, kiri ke kanan tak ada. Tapi kemudian datang instruktur, pegangnya tangan saya, tenanglah saya. Hilang takut saya. Hal pertama itu, saya merasa ada saja akan naik dari dalam laut itu namanya Godzilla. Akan ada yang turun dari atas itu menetes air liurnya namanya alien. Dan speedboat ini akan berubah menjadi makhluk besi namanya transformer. Tapi begitu tangan saya dipegang oleh instruktur tadi, tenang hati saya. Begitulah rasanya duduk di sini dekat Habib. Duduk dekat dengan Habib Mahdi, duduk dekat dengan Habib Ghasim, duduk dengan Habib Ali, tenang hati. Jadi seringkali saya dimanapun saya datang ke Jakarta, saya datang dan saya tak ada bicara apa-apa. Datang, saya cium tangannya, kaifahalukum sayyidi, habis itu saya duduk aja. Dia tanya, saya jawab. Dia ada tamu, yang penting saya duduk. Kalau kebetulan tangannya dekat, saya pegang. Begitu juga waktu duduk dengan Habib Rizik. Ada ketenangan yang saya rasakan yang tak saya dapatkan di tempat yang lain. Tapi tenang itu tak dapat saya ceritakan. Cerita tentang di tengah laut tadi mudah-mudahan dapat mewakili supaya adik-adik faham. Faham kan? Faham berarti belum makan. Jadi nanti kalau nampak, kenapa Ustaz Somad pergi ke Palu datang ke Habib Sagaf? Kenapa Ustaz Somad pergi ke Aceh datang kepada para abu, para abi? Dan saya datang tak ada apa-apa, datang duduk saja. Karena saya merasakan tenangan, seolah-olah saya ibarat handphone waktu itu sedang dicas. Dan pulang itu tidak bawa HP full penuh, pulang itu bawa power bank. Ini pulang dari Palembang ini makin berapi-api, zahirnya kuat, kapal selam sudah ditelan. Watinnya juga kuat. Duduk dengan Ta'al, Masya Allah, tahu Ta'al? Ah itu, itu berarti udah viral dah. Duduk dengan Ustadz Solhas, duduk dengan Ustadz Gus Jaya, duduk dengan tak dapat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, encik-encik, tuan-tuan, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau adik-adik sudah merasakan tenang duduk dengan habaib, tenang duduk dengan ulama, itu berarti iman sudah bersemayam. Kalau saya Pak Ustadz, asal nampak saya Habib itu bergetar jantung saya. Itu berarti memang perlu kita ruqyah. Ya Allah duduk dengan Habib tenang ya. Alhamdulillah. Apa bukti tenang? Keluarlah duit. Itu bukti tenang. Itu bukti tenang. Karena orang kalau tak tenang ketakutan aja Pak. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Faqra, orangnya fakir. Setan itu selalu membisikkan begitu. Kurang, kurang, kurang. Suatu ketika sampailah saya di kantor terlalu cepat, jam 7. Mestinya acara jam 8. Setelah itu datanglah seorang ibu-ibu. Alhamdulillah, Ustaz saya sudah lama mau bertanya. Dia senang, saya takut. Saya sebenarnya sudah lama mau tanya sama Ustaz, tapi majelis saya segan Pak Ustaz. Tanyalah apa namanya. Saya Pak Ustaz, kalau mendengar lagu dangdut itu hati saya tenang. Adik-adik tadi waktu mendengar solawat, mendengar maulid itu tenang tak? Saya puncak puncak ketenangan itu ketika ada kadang irama-irama yang kita pilih, tak sama. Tapi saya puncaknya itu saat sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba, sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba. Saat mendengar itu, disitulah saya merasakan puncak ketenangan yang luar biasa. Mungkin adik-adik tentu yang lain. Saya Pak Ustadz justru sangat tenang waktu sedang mendengar ini Pak Ustadz. Yang bagian yang mana itu? Khosya harham sehetihe. Astagfirullah. Ini udah lain ini. Khosyutahe. Khosyukutahe. Fi qalbika syai'un. Arti kuchutahi itu di dalam hatimu ada sesuatu. Dari mana Ustadz dapat itu? Dari Maulana Abdul Wahab Syahrani. Hadir di sini. Beliau datang dari jauh. Dari Temboro. Dan beliau bukan hanya bahasa Arab. Bukan hanya bahasa Inggris. Dari Pakistan. Bahasa Urdu. Saya Urdu ini tak banyak kali tahu. Paling-paling tahu Apsana Perka. Ya hal hetike kuchutahi. Dulu saya kebetulan di asrama di Maroko itu kawan saya satu dari Chittagong. Chittagong itu Bangladesh. Yang satu dari Karachi. Orang Urdu. Lalu kemudian mereka ini Masya Allah baik-baik, rambut lembut orangnya. Banyak hal. Tapi saya tak bisa bahasa mereka ini. Dan yang paling saya bingung mereka ini susah ya saya kalau berjanji membedakan antara iya sama tidak. Ya akhi. Ghadan sanadhhab ila hadzal ma'rad, besok kita jadi pergi ke acara. Aywa. Insyaallah kita. Iya apa tidak? Kan kita. Tapi insyaallah Habib Maulana Abdullah Syahrani bisa karena dia tahu dia mana geleng iya mana geleng tidak kan. Kalau iya agak cepat. Oh, cepat. Masyaallah tabarakallah. Jadi saya yang pertama, ini poin yang pertama, saya kan tak pandai saya ceramah panjang lebar ke sana kemari. Ada orang yang bisa menyampaikan, semua disampaikannya. Dari mulai planet Mars, sampai lapisan bumi ketujuh, bisa dijelaskan. Saya selalunya pakai poin-poin, poin satu, poin dua. Gunanya untuk adik-adik yang mahasiswa, sekolah, jadi dia biasa menyimpulkan. Itu maka saya pakai poin satu, poin dua. Dan untuk intel supaya mudah buat laporan. Itu guna. Karena mereka kan pasti pulang tanya. Siapa tadi yang menyampaikan? Abdul Somad. Apa aja kata dia? Poin yang pertama, poin kedua, poin ketiga. Kok begitu lengkap? Dia yang ngajari Pak. Mudah-mudahan dapat hidayah. Yang pertama adalah ketika kita mendapatkan ketenangan duduk dengan habaib. Mendapatkan ketenangan duduk dengan ulama, mendapatkan ketenangan ketika mendengar maulid, berarti iman sedang bersemayam di dalam. Kata pepatah orang Melayu, Allah bisa karena awal-awal maulid mungkin risau. Apalah tak duduk-duduk ini? Selesai-selesai. Ini bisa diringkas apa tidak? Kemudian setelah lama mulai merasa nikmat. Setelah lama ada keperluan, ada kebutuhan. Mulai menjadi hajat, mulai rindu. Kalau tak bertemu dengan Habib, rindu. Betapa banyak jamaah yang saya jumpai di Palembang, di Aceh, di Makassar, di Banjarmasin. Ustaz, saya sebelum ketemu sama Ustaz ini sudah mimpi dua kali. Pak. Alhamdulillah yang jumpa saya itu tiga. Anak-anak, nenek-nenek sama laki-laki. Anak gadis belum ada lagi. Oleh sebab itu maka mata kita ini selalu ingin melihat danau, ingin melihat gunung puncak tinggi, ingin melihat pemandangan. Tapi kata Nabi SAW, ada yang lebih nikmat daripada itu, apa? Memandang wajah ulama. Memandang, saya bukan ulama. Jadi kalau antum melihat wajah saya risau, memang begitu normal. Karena saya bukan ulama. Cuman saya sering duduk-duduk sama ulama. Karena sering duduk-duduk sama ulama, disangka orang ulama. Disangka orang ulama itu bisa menular macam COVID. Gak bisa. Cuman karena sering saya duduk, disangka orang ulama juga, padahal tidak. Sampai sekarang belum ada kartu Majelis Ulama Indonesia. Dai 200 kemenak aja enggak masuk. Oleh sebab itu maka ketenangan didapatkan dengan apa? Menghadiri majelis. Datanglah orang ke kota Basrah di Irak. Man sayyidukum? Siapa pemimpin kamu di kota Basrah ini? Penduduk Basrah menjawab, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Pemimpin kami di kota Basrah ini Imam Al-Hasan Al-Basri. Bima sadakum? Ya, pemimpin kamu. Iya. Dengan apa dia memimpin kamu? Apakah dia khalifah? Apakah dia Amirul Mukminin? Apakah dia panglima perang? Tidak. Dia bukan khalifah. Dia bukan Amirul Mukminin. Dia bukan panglima perang. Lalu dia memimpin kamu dengan apa? Bil ilmi. Akhadna minhu ilman walam ya'khudh minna syai'at. Kami ambil dari dia ilmu dan dia tak mengambil apa-apa dari kami. Itulah yang membuat hati kami tertawan dengan dia. Orang sebanyak ini berkumpul. Siapa yang mengumpulkan ini? Habib Umar As-Saghab, Habib Umar Abdul Aziz. Apa kata Habib Mahdi? Kedua orang tua ini, Ustaz Abdul Somad, tak mengambil apapun dari mereka. Terwujudlah ucapan Sayyidina Imam Hasan Al-Basri yang 1300 tahun yang lalu terwujud rupanya ada di Palembang hari ini. Man sayyidukum? Habib Umar. Umarain. Dua Umar. Umar As-Saghab, Umar Abdul Aziz. Bima sadakum? Dengan apa mereka berdua ini memimpin kamu? Apakah dia menang pilkada? Tidak. Karena kalau cuma menang pilkada, paling lama dua periode. Itu pun kalau tak datang KPK. Tapi dia sudah menawan hati kami dengan kitab kuningnya. Al-ajwibah al-ghaliyah fi aqidatil firqah an-najiyah. Khatam kitab itu kami baca, Pak Ustaz. Dari awal sampai akhir, Pak Ustaz. Setiap minggu, Ustaz. Setiap malam Jum'ah, Sayyidul Ayyam, Ustaz. Dari jam 8 sampai jam 9 kami dengarkan. Tertawan hati kami. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Dia kan milikmu untuk selamanya. Inilah orang-orang yang hatinya sudah tertawan dengan ilmu. Duduk dia berjam-jam. Sementara yang lain masih tertawan dengan artis. What can I do? Yang lain masih tertawan dengan dunia. Duduk berjam-jam di kafe. Pertama, diminum kopi. Tak juga tenang. Mulai dicampur spiritus. Mati. Apa yang mereka cari duduk di diskotik, di kafe, di nightclub itu? Satu, ketenangan. Masuk ke dalam. Dengar lagu pop. Tak tenang. Agak kuat sedikit dangdut. Makin tak tenang. Masuk lagu, makin tak tenang. Datang disc jockey, makin tak tenang. Dimakan pil anjing gila, baru agak tenang sedikit. Sakau. Overdosis. Cuman 4 pilihannya, Pak Ustaz. Bodoh, gila, mati, penjara. Kalau ada kawan sahabat kita yang kena begitu, kita selamatkan dengan membawanya ke majelis ketenangan ini. Saya nih, Pak Ustaz, mau pensiun. Takut anak tak makan, takut tak ada gaji. Lalu saya belilah tanah, saya tanam sawit. Ditanam, dipupuk, dijaga, 3 tahun berbuah pasir. Pas mau dipanen, datang, dipanen orang duluan. Pas ditanya, surat tanahnya punya saya, ente mau apa? Siang malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap, jam 2 malam mata berkudip-kudip. Kenapa tanam sawit, kenapa tanam sawit, kenapa beli tanah itu? Akhirnya tak tidur-tidur, pergi saya ke psikiater, Pak Ustadz. Dikasih obat sama psikiater. Kau bawa obat ini sesumpit, yang ini dimakan 3 kali sehari, yang ini 2 kali, yang ini 1 kali, yang ini dimakan sebelum makan, ini dimakan sudah makan, ini dimakan pakai air, ini ditelan, ini dari atas, ini dari bawah. Makin pusing kepala saya. Akhirnya adalah anak saya sekolah kuliah di Pekanbaru. Kata dia, ya, ayo kita hadiri pengajian Ustadz ini. Datanglah saya dengar pengajian Ustadz. Saya udah tak tidur-tidur nih, kena penyakit insomnia. Begitu saya tengok Ustadz, saya dengar pengajian Ustadz, menguaplah saya. Sehat saya, Pak Ustadz. Nah, kayaknya kalau di majelis ini ada yang tertidur, biarkan aja berarti dia termasuk orang-orang yang sehat. Berapa banyak orang jumpa psikiater, psikolog, tak bisa tidur karena risau. Naik mobil mewah, 5 miliar harganya, pintunya satu. Rupanya mobil ini makin mahal, makin sedikit pintunya. 2021 ini keluar mobil tak berpintu sama sekali. Mobil mahal, punya pesawat pribadi, jet pribadi, tak bisa tidur malam. Orang kita naik angkot kelewatan gang. Oleh sebab itu maka yang paling mahal dalam hidup ini adalah ketenangan. Oleh sebab itu maka hidup ini jangan terlalu khawatir. Ini menyikapi COVID ini terbagi dua mazhab. Mazhab yang pertama terlalu berani dengan COVID. Sampai-sampai menantang. Mana COVID itu biar kugulai? Mana? Yang satu lagi pula terlalu takut dengan COVID. Sampai empek-empek pun dicuci pakai hand sanitizer. Mana terlalu takut dengan COVID. Sedangkan kita... Kita ini bukan khawarij, bukan pula jabariyah, tapi kita ahlus sunnah wal jamaah. Ada namanya al-kasbu wal ikhtiar. Kita tetap ada usaha. Saya sebelum di sini tadi dikasih, tak berapa kali cuci tangan. Cuci tangan. Dulu biasanya asal cuci tangan itu langsung makan. Ini enggak. Cuci tangan aja. Jadi kalau... Itu maka dipegang terus masker ini dari tadi. Mana tahu ada nanti yang membuli, kan? Tak semua yang nonton ceramah kita ini mau mendengar. Mau mencari-cari kesalahan. Nah itu tak pakai masker. Masker, ha? Oleh sebab itu maka ya, poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah ketenangan. Hadir majelis ilmu, tenang. Mengenyangkan perut itu dengan materi. Materi itu benda, karena usus itu benda. Usus itu benda kan? Nampak dia kan? Yang namanya benda materi itu bisa dilihat dengan mata, bisa dipegang dengan tangan, bisa ditangkap dengan panca indera. Itulah usus. Maka yang materi ini ditenangkan juga dengan materi. Otak-otak. Cuko. Air. Tenggorokan perlu air, dikasih materi. Tapi hati bukan materi. Hati adalah jiwa. Maka dia tak nampak. Orang belajar filsafat pun ada itu. Kalau yang nampak ini disebut dengan fisik, maka yang tak nampak itu disebut dengan metafisik. Kalau yang nampak ini disebut dengan body, badan, yang tak nampak ini disebut dengan soul. Orang barat pun percaya pada yang tak nampak itu. Makanya kalau mereka di tengah laut terapung pecah kapalnya, mereka buat SOS, save our soul. Tidak SOB, save our body, selamatkan badan kami, tidak. Dan dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya, itu juga disebut bangunlah jiwanya. Setelah jiwanya baru bangunlah badannya, zahir dan batin. Yang zahir kasih zahir. Apa itu zahir? Makanan. Jangan pikirkan dulu, nanti keluar asam lambung. Yang batin, makanya kata Allah Ta'ala, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Banyak-banyaklah kau beribadah kepada Allah. Kalau kau banyak beribadah kepada Allah, dua-duanya kau dapat. Apa itu? Kalau perutmu lapar, أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ. Kalau kau takut, khawatir, cemas, galau, wa amanahum min khauf. Itu adalah keterwakilan antara zahir dan batin. Pejabat hebat, disenangi orang, tertangkap narkoba. Artis mewah, duit banyak, follower hebat, tertangkap narkoba. Gara-gara apa? Mencari ketenangan. Di mana letak ketenangan kita? Majelis ilmu. Begitu dapat berita semua kajian mesti lockdown, maka saya tutup semua, tak ada pengajian, tak ada jumpa orang. pulang dari Solo, dari Habib Novel, tanggal 18-16 saya tutup, tak ada kajian, dan melockdown diri. 2 minggu saya sakit. Begitu jumpa dengan Habib, jumpa dengan jamaah, sehat. Baru saya faham, obat saya bukan istirahat. Jadi kalau ada jamaah mengatakan, Ustaz, kami khawatir nih Ustaz. Nampak, cuman mereka ini lembut orangnya. Kalau mereka kasar, Ustaz, nampaknya Ustaz tak sampai hari Jumat nih Pak Ustaz. Dia tak mengerti, ketenangan saya adalah ketika bertemu dengan para ulama. Ketenangan kita adalah ketika ikut majelis maulid. Ketenangan kita adalah ketika adapun yang dulu ketenangannya ketika duduk-duduk kongko-kongko. Saya nih Pak Ustadz, preman tengik nih Pak Ustadz. Sebutkan botol bagaimana sudah pernah saya minum, saya tekan. Kau ini tobat atau bangga dengan dosa? Orang kalau tobat itu justru menangis mengenang dosa-dosanya. Kau bangga pula. Saya ini preman nih Pak Ustadz. Tengok lubang anting saya sebesar lubang hidung. La ilaha illallah. Alhamdulillah, nikmat terbesar yang diberikan Allah kita hari ini masih ada lama. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu itu, mencabutnya macam pokok kayu dicabut dengan akarnya. Tapi bagaimana? Biqabdil ulama, bimautil ulama, dengan meninggalnya para ulama. Tapi hari ini cobalah lihat ulama-ulama kita, habaib kita, dan datang pula Habib dengan nilai cum laude. Apa cum laude itu Pak Ustaz? Tak ada hubungan sama laut. Nilai tertinggi, mumtaz, excellent, dari Ahgaf University Yaman. Artinya apa? Tidak akan putus keilmuan di Palembang, Sumatera Selatan sampai hari kiamat insyaallah. Beruntung tak orang Palembang? Di Pulau Sumatera dari Aceh sampai Lampung, habaib paling banyak di Sumatera Selatan. Ziarah kubur paling besar, paling akbar, paling kubro di Sumatera Selatan. Majlis maulid paling ramai dalam pengajian di BKB, majlis ta'lim paling banyak khataman kitab di Sumatera Selatan. Jadi kalau ada orang Palembang nih masuk neraka, memang kata malaikat, kau kemana aja dulu? Hari ini kita sudah ramai apa belum? Tergantung kita membandingkannya dengan majlis mana. Jadi kalau ada orang Palembang yang belum ikut majelis maulid, belum mengaji, bukan salah mereka, tapi salah kita. Sekarang kita istirahat sejenak, karena berpindah ke maulid 40 malam, dan setelah itu habis maulid, bangkit semangat baru, ajak kawan-kawan. Cuma dengan cara yang lembut. Saya tak ingin adik-adik pakai cara saya. Tiba-tiba nanti datang ke warung kopi. Ya ayuhalladzina kafaru! Tentu tak begitu, lembut. Hei kawan-kawan, kalian mau masuk neraka ya? Udahlah, tinggalkanlah ketenangan dengan main ini lagi. Nanti kau kan mati juga. Alah, kau baru ikut pengajian 2 kali dengan Ustaz Somad, itu pun online menceramahi pula, kata dia. Mudah-mudahan adik-adik semua istiqomah, insyaAllah. Saya tak sanggup bicara, makanya dari tadi saya katakan adik-adik, saya menganggap sedang berhadapan dengan adik-adik anak-anak muda. Kalau saya bayangkanlah wajah Habib, maka dari tadi tak ada saya nengok ke kiri. Hilang bahan ini semua. Oleh sebab itu, saya sedang merasa berdua dengan, ini salah satu cara ceramah juga. Yang pertama, jangan ditengok mata jamaah. Jadi Ustadz waktu nengok kami, tak saya tengok matanya, keningnya tengok. Yang kedua, jangan bayangkan di situ alim ulama habaibnya, bayangkan. Bayangkan kita yang paling hebat di situ. Profesor Dr. Abdul Somad LC itu. Walaupun tak dipanggil malaikat. Mana tahu nanti adik-adik KKN kan, semester 6 KKN. Saya pernah tuh nengok adik-adik KKN. Berdirilah dia. Ini perlu waktu mau bangkit tuh. Katakan semua ini Pak Kades, Pak Kadus, Pak RT, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Gubernur, semua ini kalian manusia, keluar 2 kali dari lubang najis dan kalian ini akan mati dimakan cacing tanah. Tapi jangan kuat-kuat dalam hati aja. Waktu mau bangkit. Dan yang paling penting minta kepada Allah, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Jadi begitu cara habaib ulama dulu untuk mengendorkan urat-urat yang tegang itu. Jadi begitu mereka mengkaji, qala fulan wa qala fulan wa qala fulan wa qala fulan wa qala fulan, sudah hampir putus. Nah, lalu kemudian ada munsyid. Munsyid, bacalah. Qamarun, qamarun, qamarun sidnan nabi, qamarun. Karena di dalam nagam nada seni itu melembutkan hati, menenangkan jiwa para habaib. Jadi sebenarnya majelis-majelis pengajian yang keras-keras itu, yang kalau jumpa muka ada menerkam aja, macam singa nampak anak ayam, itu kalau dibawa dia pakai komarun agak dua kali, lembamu berapa kali. Saya ucapkan salam, assalamualaikum. Dia ditanya sama jamaah, Ustaz, bagaimana cara membedakan jenggot jamaah tabligh sama jenggot salafi? Lama saya berpikir, gimana caranya? Oh, saya, kalau kau nampak dia berjenggot, pas mau jumpa, kasihnya minyak wangi, siwak, kalau berjenggot, nampak kau di muka ini, laisa minas sunnah. Itu perlu dibawa solawat agak dua tiga kali, lembut tuh insyaAllah. Saya jawaban itu kadang-kadang muncul sendiri aja. Allah menolong, biar jangan nampak bodoh kali. Tadi saya mulai jam 9:30, saya yang sekarang jam 10:05, poin pertama, ketenangan di majelis ilmu. Yang kedua, setelah kita duduk di majelis ilmu, barulah bisa kita bicara tentang persatuan umat. Mana mau bicara persatuan umat yang satu di ujung kutub selatan, yang satu kutub utara. Tapi hari ini masya Allah, ada habib, ada ulama, ada tuan guru, ada maulana, ada ustaz-ustaz maspuroh dari berbagai macam basic pendidikan. Solhas dari Gontor, Ponorogo, pendidikan modern. Pakai jas, pakai dasi, pergilah ke Gontor, pakai jas. Tapi ada pula dari Temboro, pakai jubah, pakai sorban, bisa duduk satu majlis. Ustaz Somad pakai sarung, tapi kalian jangan khawatir, celana panjang tetap ada. Bisa duduk bersama. Yang menyatukan kita ini apa? Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi. Jadi kalau ada orang yang ngejek-ngejek, apalah itu majelis maulid itu, datang, habis itu berdiri, habis itu duduk, selawat, balik, baru nampak bukti nyata hebatnya maulid waktu pilkada DKI Jakarta. Barulah orang tahu apa yang bisa membuat umat Islam menang di Jakarta itu, kalau bukan majelis maulid. Majelis yang lain buat kumpul izinnya susah. Tapi ke maulid tinggal buat baleho aja. Maulid bodoh tangan semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling susah sekarang mengumpulkan orang. Kalau adik-adik mau tahu susahnya mengumpulkan orang, tanyalah caleg-caleg yang, tanyalah calon-calon pilkada, tanyalah orang-orang mengumpulkan orang banyak. Sudah dikasih baju kaos tak juga datang. Sudah diketak juga datang. Tapi kalau majelis maulid hanya sekedar diumumkan di masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat, besok datang maulid. Datang apa tak datang orang? Datang semuanya. Maka persatuan umat ke depan bisa disatukan dengan maulid. Majelis maulid. Maka nanti majelis maulid arba'in ini 40 hari 40 malam semuanya mendapatkan syafaat sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih bisa menyatukan selain daripada majelis maulid. Seminar, berkelahi aja orang di seminar itu. Menurut bapak, menurut saya, menurut kamu, menurut saya. Seminar, nar neraka. Semi hampir. Seminar hampir-hampir masuk neraka. Kalau terlalu sering ikut seminar ini, masuk neraka betulan. Loka karya, entah apa-apa namanya. Habis keluar dari situ, hati bercabang. Marah, menunjukkan keegoannya. Tapi dalam maulid, orang tak mengeluarkan pendapat. Orang tidak menunjukkan banyaknya hafalan dia. Qala fulan, wa qala fulan, wa qala fulan, wa qala fulan. Tak ada. Di dalam maulid adalah majlis ruh. Majlis maulid adalah majlis tuma'ninah. Majlis maulid adalah majlis sakinah. Majlis maulid adalah majlis menundukkan hati. Majlis maulid adalah majlis mengenang Sayyid Al-Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita boleh berbeda dalam mazhab fikih, berbeda dalam pendapat, ikhtilaf dalam beberapa hal, tapi kalau sudah menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetes air mata. Kenapa dari tadi ku tengok sampai begitu larutnya? Sedih kau dengan Nabi, aku sesak kencing gitu. Bisa keluar rumahnya dia. Jadi ustaz ini dari berbagai macam, dari mulai alumni Yaman yang paling ujung sampai Maroko yang paling ujung sampai ke Pakistan, semuanya duduk bersama mengagungkan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang masih lagi kelahi, yang masih lagi hatinya bengkok, yang masih lagi mengedepankan rasionalitas akalnya, maka ditundukkan, didudukkan dia di majelis maulid, insya Allah tenang. Tak juga tenang, ikat dia di majelis maulid itu. Hatinya. Muhammad ini kadang bahasanya keras kasar, hatinya lembut insya Allah. Kalau tak kau percaya, belahlah dadaku. Kan kau dapati di sana nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Itu cara Ustaz Abdul Somad supaya didoakan jamaah sebetulnya. Kalau sudah kita bisa duduk bersama, barulah bicara tentang bagaimana umat di masa akan datang. Barulah kita bisa memajukan ekonomi umat. Betul? Kalau sudah kumpul bersama ramai begini, maka air minum pun laku. Belilah Ajwa. Produk kita Pak Ustaz, milik kita Pak Ustaz. Makanan. Nah, produk. Belanja ke warung tetangga, Neng's Bakery. Dijamin telur ayamnya dibasuh dulu. Enaknya martabak nih Pak Ustaz ya. Apa sih bumbunya? Kau mau tahu kenapa itu enak? Coba lah kau tengok. Telur ayam ambil. Langsung cuplung masuk. Telur ayam keluar dari... segan saya menyebutnya, tak dibasuh, habis itu ke tepung itu patutlah enak, yummy. Kami kecil-kecil dulu diajarkan itu. Kebetulan saya adik-beradik tak ada perempuan, saya laki-laki, adik saya laki-laki. Kata almarhumah mak ini, nanti kalau kalian merantau jauh memasak sendiri, ini telur ayam ini basuh dulu nak, karena ini kotor najis, setelah basuh baru pukul. Jangan kau masak sama nasi, tak boleh, pantang. Ayam ini dicuci bersih, ayam ini kau cuci 2 kali, kalau kambing ini 4 kali. Kenapa kambing ini 4 kali mak? Karena kakinya 4. Kita waktu itu ikut aja, rupanya sekarang baru tahu ayam ini daging putih, darahnya tak terlalu banyak. Daging ini daging sapi, daging kambing merah, dicuci. Sudah kau basuh, terakhir kau siram beselawat. Kau menyiramnya itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Begitu mak kita mengajarkan dulu. Berapa banyak orang ilmu banyak tapi tak barokah gara-gara apa? Makanan. Atib mat'amak takun mustajabat dakwah. Jaga makananmu, maka doamu akan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dapatkan sekarang juga, hubungi nomor 0811. Kalau kita beli air dia, kita beli makanan dia, dia beriman kepada Allah, sikit banyak waktu dia sholat didoakannya kita. Kalau kita beli makanan dia, kita beli minuman dia, dia beriman kepada Allah, duitnya berlebih, dibangunkannya ke masjid, mengalir juga untuk kita. Begitu cara berpikirnya. Tapi itu bisa kita lakukan kalau kita berjamaah. Saya bangga di Palembang ini. Kenapa? Karena kalau kita acara, airnya punya kita, makanannya punya kita. Tempat lain berapi-api mengatakan, Amerika, kita perangi, Israel. Pas giliran makan, roti made in Amerika. Itu ini makan. Dia yang berteriak menggebu-gebu berapi, roti Amerika itu dimakannya Donald Amerika. Datanglah jamaah bertanya, Ustaz, ya, tadi Ustaz kan teriak Amerika, kenapa roti Amerika yang Ustaz makan? Inilah musuh kita, maka mesti kita serang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi di Palembang, airnya punya kita, rotinya punya kita, tadi malam ada Thai tea. Ini produk kita Pak Ustaz. Ada pula air lagi, air OKOC, dapatkan agen tunggal Ustaz Solhas. Ada pula donat 555, ada pula. Itu selalu saya iklankan, saya endorse, saya masukkan ke Instagram. Dan perlu dicatat, sampai sekarang saya belum dapat persen dari endorse-endorse. 212 mat, berapa gunting pita udah 212 mat. Bismillahirrahmanirrahim, takbir. Wah, sampai sekarang tak ada itu. Mungkin itulah amal jariah yang menolong kita di hadapan Allah SWT. Ini penting. Kalau kita tak berjamaah, mana bisa? Berawal dari Palembang, berawal dari Sungai Musi, menyebarlah ke seluruh Indonesia insyaAllah. Dalam perjalanan dakwah saya, yang bisa berkumpul ustadz paling banyak di sana berkumpul, tapi sekelompok kecil alumni Timur Tengah. Di sini berkumpul kelompok kecil alumni Azhar. Sini kelompok kecil hanya ustadz satu mazhab saja. Tapi berbagai macam alumni bisa berkumpul, semua pawang-pawang buaya bisa disatukan. Itu cuma di Palembang. Kemarin berkumpul dari kabupaten, kota, berdatangan 5 jam mereka datang dari kota, bisa datang kemari. Persatuan inilah yang disenangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin pertama, hati tenang dulu. Setelah hati tenang, baru kita bisa bersatu bersama. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah kita serahkan kepada Allah, barulah meningkat pada persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tak semua kita sepakat dalam masalah fikih, ada perbedaan sedikit, tapi karena i'tisam bihablillah, berpegang teguh kepada tali Allah, dan kita selalu disatukan dalam majelis kebaikan, majelis ilmu. Kalaupun berbeda pendapat, perbedaannya itu tetaplah mengedepankan akhlak, al-adab fauqal ilmi insyaallah. Amin ya rabbal. Ini poin yang kedua. Siap bersatu? Siap bangkitkan ekonomi umat? Siap belanja ke warung tetangga? Siap tidak menawar? Janganlah ditawar, anak dia mau sekolah. Ini kadang kawan ini bukan menawar, membunuh. Sore sudah jam 3, jam 4 mau balik ke rumah. Makcik ini dari pagi tadi lah menyisik ikan, mengeluarkan perut ikan. Menunggu, anak sudah menunggu di rumah mau bayar ruang sekolah. Memang sekolah sekarang online, tapi duitnya offline. Makcik, berapa ikan ini setumpuk makcik? 15 ribu nak. Cepatlah nih balik, bentar lagi busuk ikan. Udah agak mau busuk, sambil menunjukkan cincin mahal 3 biji. Udah mau busuk ya, 5 ribu aja ya. Makcik ini lembut orangnya, padahal pisau penyisik ikan tuh masih hidup situ. Kalau saya lah yang jual tuh, apa kau bilang? Kenapa tak kau bunuh aja aku? Nah, bunuh. Kau ngasih dia niatnya nolong anak dia mau sekolah. Menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, menolong orang untuk kebaikan. 'Alal birri, tak disebutkan 'alal hasani, tak disebutkan 'alal khairi, tapi puncaknya lan tanalul birra hatta tumfiqu mimma tuhibbun. Oleh sebab itu, kalau engkau merasa sakit, kalau engkau merasa sakit, berarti kau makhluk hidup. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, berarti kau manusia. Kalau kau merasa lapar, kau makhluk hidup. Sama kau macam peliharaan kawan di sebelah rumah yang menggunggung itu. Tapi kalau kau bisa merasakan kelaparan, rasa lapar saudaramu, berarti kau manusia. Bukan hadis Nabi. Dapat saya di grup WhatsApp. Oleh sebab itu majelis kita ini adalah majelis merasakan perasaan orang lain. Alah Ustaz Somad ngomong aja enak. Habib-habib duduk di bawah, dia duduk di atas. Saya sudah minta izin dulu. Habib Ghasim, mohon izin Habib. Itu maka saya agak menjauh sedikit dari Habib Ghasim. Saya mendekat ke Habib Umar. Biar dibela Habib Umar saya. Dan ini majelis merasakan perasaan orang lain. Banyak orang sekarang merasa pintar. Yang paling penting adalah pintar-pintar merasa. Macam mana kita merasakan perasaan orang lain? Bagaimana rasanya mendengar ceramah lama-lama? Tahu saya, jamaah ini udah lama juga ustaznya. Oleh sebab itu maka kita ini adalah la yabitu syab'an. Jangan sampai tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga kelaparan. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman. Hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Kalau kau tidur lelap enak di atas kasur empuk, begitu juga kawan, sahabat, tetangga, jamaahmu. Macam mana kita mau mendengarkan rintihan laparnya di tengah malam kalau tembok rumah tinggi setinggi mata memandang. Diucapkannya salam, minta tolong, assalamualaikum. Anjing herder datang menjawab. Bukan main lagi waktu pergi ke Makkah. Tahun dua kali. Mau nangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Ulama-ulama dulu dalam perjalanan mereka sampai membatalkan haji kedua ketiga demi untuk berbagi kepada fuqara wal masakin. Satu suapan ke mulut mereka, maka itu sudah dapat menyelamatkan engkau dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Jaga dirimu dari api neraka walaupun dengan sebelah kurma. Maka kata orang Melayu, ambillah sikit tanda terkenang. Ustaz Somad, terima kasih ya. Sikit tanda terkenang. Kalau banyak aku makan sendiri. Sedang sikit aja dikenang, apalagi ba? Apalagi banyak. Idza tabakhta fa'aksir ma'aha. Kalau kau masak, banyakkan kuahnya. Banyakkan kuahnya. Berbagi kepada tetangga. Alhamdulillah Ustaz, sejak Ustaz ceramah di kampung kami, bawa bagi kuah aja mereka Pak Ustaz. Kuah pindang aja terus Pak Ustaz. Daging tak meleleh Pak Ustaz. Sedangkan kuah aja dibagi, apalagi yang lain. Itulah yang akan menjadi kenangan yang luar biasa. Saya alhamdulillah bersahabat bertemu dengan para alim ulama ini, kenangan-kenangan baik. Biasanya Ustaz Somad ceramah tak ada bawa tasbih. Kok hari ini tasbih? Baru dikasih tadi. Orang paling senang kalau yang dia kasih itu kita tunjukkan. Apalagi nanti tengoknya. Dipakai Ustaz Somad rupanya tasbihku itu, kata dia. Hal ini sepele nampaknya. Tapi kita merespon orang mesti begitu. Bukan ria, bukan menunjuk. Ah, ini Somad nih. Padahal di belakang kami main handphone aja kerjanya. Tidak. Karena ada sesuatu yang nampaknya simpel. Tapi itu bisa mempertautkan hati kita. Ketenangan dengan majelis maulid dan baca kitab. Yang kedua, setelah kita bisa berkumpul bersama, maka bangkitkan ekonomi umat. Kalau sudah duduk bersama, orang akan takut dan segan menengok. Kalau beginilah Abdul Somad kemana-mana, masih ada yang berani membuli-buli. Mana ada berani? Jangan kau ejek-ejek Ustaz Somad. Di Palembang ngeri jamaahnya. Tujahnya kau nanti. Mana ada orang berani? Oleh sebab itu maka ini persatuan ini mesti kita jaga. Bersatu dalam ekonomi, bersatu dalam pendidikan, bersatu dalam tarbiyah, bersatu dalam khuluk wasuluk, bersatu dalam siasah. Siasah penting. Banyak orang sekarang tak mempedulikan siasah. Da'ma li qaisar, urusan politik urusan mereka, bukan urusan kita. Sedangkan lampu listrik di jalanmu pun diatur politik, sampai anggaran untuk membangun masjidmu pun diatur politik. Tanahnya punyamu, minyaknya milikmu, uranium yang ada di dalam punyamu, tapi dipakai untuk orang lain gara-gara apa? Gara-gara politik kau tinggalkan. Penting tak politik ini? Penting. Oleh sebab itu saya selalu sampaikan di mana-mana, ala adullukum ala akbaril kabair, maukah aku tunjukkan pada kamu dosa terbesar di antara dosa paling besar? Al isyraku billah, syirik. Insyaallah masyarakat Palembang tak syirik lagi. Amin. Uququl walidain, durhaka pada orang tua. Insyaallah Sumatera Selatan sudah bebas dari durhaka. Amin. Tapi yang ketiga ini kita banyak terjebak, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Pilkada, kabupaten, kota, provinsi, orang dengan enaknya memberikan kesaksian palsu, ambil kertas, coblos dengan paku. Saat mencoblos kertas itu bukan hanya sekedar mencoblos gambar, tapi saat itu kau sedang bersaksi di hadapan Allah, aku bersaksi orang ini menjadi pemimpinku di masa akan datang. Bismillah, takbir. Teorinya waktu di dalam itu yang kuat-kuat yang kuat diamalkan, kata Abdul Somad, aku bersaksi di hadapan Allah, takbir. Kata yang di belakang, cepatlah sedikit, lama ngantri. Kalau sudah jamaah ramai, di mana ada gula di situ ada semut. Orang pun mulai melirik. Mulailah orang memandang dari atas, ditengoknya ramai. Mak, apa kata tim sukses dia? Pak, saya tengok di sana bisa agak-agak 5 TPS tuh, Pak, kata dia. Mulailah datang tawaran. Mulailah datang tawaran untuk ini, untuk itu. Ketika itu istiqomah mulai. Kalau tadi hanya sekedar istiqomah dalam ketenangan, istiqomah dalam persatuan, bagaimana istiqomah apapun yang terjadi, tetap la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan pertuhankan kepentingan, jangan pertuhankan jabatan, jangan pertuhankan tawaran-tawaran. Kalau sudah mulut berisi air, susahlah lidah mau bercakap. Abdul Somad sampai hari ini masih lantang lagi, berarti belum dapat air tuh. Nanti sampai masanya Abdul Somad nampaknya diam. Gimana Pak Ustadz tentang masalah ini? Udah mendapat deh, udah. Oleh sebab itu maka ini tantangan tidak akan pernah berhenti. Kami-kami ini Abdul Somad sudah 40 sekian tahun umur dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala, tapi saya tak pernah putus asa. Kenapa? Anak-anak muda inilah yang akan melanjutkan dakwah ini. Amin. Ketika Habib Mahdi tadi memimpin nasyid, maka semuanya semangat mengangkat tangan. Itulah tangan yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama ketenangan, kedua persatuan, bangkitkan ekonomi umat, bersatu dalam ekonomi, bersatu dalam siasah. Yang ketiga, inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musallun. Setan tidak lagi menggoda kita untuk menyembah dia. Kalau sudah setan melihat orang ramai begini beribadah, ramai dalam i'tisam bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setan tidak lagi mengajak, eh anak muda sembah aku. Tidak, karena tak akan mempan. Walakin fit tahrish, ditanamkannya permusuhan sikut menyikut antara biker subuhan dengan biker magriban. Kata biker subuhan, kamilah yang menjadi penghuni surga karena kami melawan kantuk. Kalian kan cuma maghrib aja. Kata bikers magriban, tidak akan diterima sholat subuhmu kalau tidak sholat maghrib. Fitahrish, ditanamkan permusukan, gesekan. Apa kata pepatah orang Melayu? Sedangkan telur ayam disangka lagi bersentuh, apalah lagi hati manusia. Jadi jangan kau tengok subuhannya, jangan kau tengok maghribannya, tapi yang kau tengok adalah sama-sama sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ini sekarang macam-macam simbol, macam-macam seragam. Bahkan ada seragam yang belum terpantau Habib Mahdi bin Syam. Waktu kami dalam kendaraan, ini ada pasukan baju hijau muda. Ini kelompok mana nih, kata Habib. Saya jawab, Habib, ini hijau muda mungkin baru tumbuh pucuk-pucuknya ini. Kalau yang lain-lain ini hijau tua, ada yang hitam, ada yang udah agak-agak layu, ini udah lama. Ini yang antara baju hitam sama baju putih jangan saling mengejek. Kata yang baju hitam, lebih baik baju hitam tapi hatinya putih. Kata yang baju putih, kau sedangkan hitam di dalam itu aja menular ke bajumu. Berkelahi gara-gara itu. Kalau sesama majelis ini berkelahi, yang senang siapa? Munafikun, kafirun, liberaliun, syuyu'iyun. Sedangkan kita ini adalah ahlus sunnati wal jamaah, bukan ahlul furqati wal bid'ah. Oleh sebab itu maka persatuan ini kita, adapun berbeda topi, belum pernah sekalipun Habib Mahdi, Habib Ghasim, Habib Ali Karrar, Habib Omar mencela saya, kenapa engkau pakai peci hitam Abdul Somad? Kenapa kau pakai batik Abdul Somad? Tak pernah. Baik langsung maupun melalui lisan yang lain, tak pernah. Karena mereka melihat yang penting sama-sama menutup menutup aurat. Kalau yang pakai sarung kelahi sama yang pakai celana kelahi dengan yang pakai jubah, yang ketawa yang tidak bercelana. Mohon maaf Habib, kadang saya ini kata-kata saya ini kadang tak terkontrol, keluar begitu saja. Tapi nanti di ujung saya tetap minta maaf. Oleh sebab itu maka ini jaga persatuan umat nih. Siap menjaga ini? Ya. Jangan sampai ada fitahrish. Setan itu terus berbisik. La'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Datang dia. Berbisik dia dari yang empat juru. Penjuru ini tak juga mempan. Masuk dia ke dalam. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dalam syirik dia tak goda kita lagi, tapi digodanya dalam hasad. La taj'al fi qulubina ghillan hasadan. Mengapa orang Yahudi itu tidak menerima Nabi Muhammad SAW? Baghyam bainahum, hasad, dengki. Kenapa dari keturunan Ismail diangkat Nabi terakhir? Kenapa bukan dari keturunan Yaqub? Hasad, dengki. Kenapa iblis keluar dari surga? Hasad. Belum pernah lagi kita baca sejarah ulama berceramah, iblis keluar dari surga karena tak tahan godaan setan. Dada. Mana ada? Mana ada setan berani menggoda iblis? Kata setan, set. Ayo kita goda iblis. Jangan, bos kita itu. Belum sampai makom kita lagi. Gitu. Iblis tidak syirik. Iblis tidak syirik. Tapi kenapa? Angkuh. Sombong. Ana khairum minhu. Ukhruj, kata Allah SWT. Innaka minas saghirin. Kau kecil, tak layak. Oleh sebab itu, maka ini penting. Karena di dalam majlis itu sendiri ada. Aku yang lebih lama. Aku yang langsung ring satu. Kau memang sudah pernah selfie sama Ustaz Somad. Ini foto aku. Like-nya lebih banyak. Oleh sebab itu, maka inna akramakum indallahi atqakum. Bukan asharukum, akan tetapi yang paling takut kepada Allah SWT. Makanya di sela doa adik-adik, doakan Abdul Somad ini supaya takutnya hanya kepada Allah. Kalau dalam hatimu takutmu hanya kepada Allah, maka hilanglah takutmu pada makhluk. Kalau dalam hatimu kau besarkan Allah, maka yang lain makhluk itu kecil nampakmu. Kalau kau besarkan Allah, maka kekhawatiranmu akan hilang, maka gelisahmu akan hilang, galaumu akan hilang. Kalau Sayyidina Abu Bakr ini Siddiq, idhuma fil ghari, ketika mereka berdua di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi, la tahzan, innallaha ma'ana. Ada saatnya Abdul Somad ini hazan, ada saatnya Abdul Somad ini khauf. Tapi kemudian datang jamaah mengatakan, hai Ustaz Abdul Somad, la tahzan innallaha ma'ana. Tapi Nabi Musa AS tak berkata begitu. Kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Dia tak katakan ma'ana. Kenapa Nabi Muhammad SAW berkata ma'ana? Karena yang sahabatnya ini takut. Kenapa Nabi Musa berkata ma'i bersamaku? Karena yang bersamanya ini menakut-nakuti. Jadi kawan kita ini dua spesies. Satu spesies takut. Jadi kalau ada kawan ini takut, saya takut Pak Ustaz, saya takut. Jangan takut, Allah bersama kita. Tapi kalau dia menakut-nakuti, Pak Ustaz, awas Pak Ustaz, kaki Ustaz di sebelah ini kan sudah dimabes Pak Ustaz. Kalla inna ma'iyya rabbi wa ma'aka syaitan. Kawan yang menakut-nakuti, maka beda dengan kawan yang takut. Insya Allah kita ini hanyalah hamba yang takut, kemudian dikuatkan oleh para alim ulama dan habaib kita insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jam 10.30. Abdul Somad di mana-mana tetap 600 ml. 60 menit. Walaupun tadi Habib Mahdi mengatakan sampai subuh. Jamaah mengatakan siap sampai subuh. Siap katanya. Aku tak siap. Itulah tiga poin yang disampaikan oleh Al-Fakir Abdul Somad. Walaupun tidak sempat mengikuti bersama Sidi Al-Habib, Sidi Walid Al-Habib, Omar As-Saggaf, maka insya Allah barokahnya didapatkan. Mudah-mudahan istiqomah kita dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iktafaitu bihadzal qadar, saya cukupkan dengan tiga poin ini. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwaliyin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'i, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walakad asyartu linati man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu kad athna alaihi fama yusa wil qawlu minna aw yakunu thanana. Lakinna hubban fis sarairi qad da'a limadihi safati rabbina wahadana. Ya Allah. Wa idh imtajazna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi fagrina warjana. Ya Allah. Lilwahil hadi alil ilahana mutawassilina biman ilaihi da'ana. Ya Allah. Muhtarihi wa habibihi wa safihi zainul wujudi bihin ilahu habana. Ya Allah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, bil Mustafa akbalna ajib da'wana. Ya Allah. Anta lana ya duhrana في هذه الدنيا وفي أخرانا. يا الله. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. يا الله. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. يا الله. أرنا بفضلك منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. يا الله. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى من ولانا. يا الله. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. يا الله. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. يا الله. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع الدعانا. يا الله. وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من أدانا. يا الله. وانظر إلينا واشكنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. يا الله. واقضي لنا الحاجات وأحسن حتمنا بالممات وأصلح رضوانا. يا الله. يا ربي واجمع وأحبابا لنا في دارك الفردوس رجوانا. يا ربي واجمع وأحبابا لنا في دارك الفردوس رجوانا. يا ربي واجمع وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صلي عليه وآله ما هركت ريح الصبا وصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. بسر الفاتحة.